إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tidak diragukan lagi bahwasanya negeri ini, dunia ini, ad-dunya adalah darul ikhtibar wa darul ibtila, adalah tempat untuk diuji, tempat seseorang mendapatkan ujian di bumi ini, di dunia ini. Dan seorang muslim sudah hidup dalam keadaan sehat setiap harinya, ini kan juga terkadang sakit. Dan ini semuanya adalah ujian. Diberi kesehatan oleh Allah, dan itu satu nikmat. Diberi anak, itu nikmat. Tapi ingat, itu adalah ujian. Apa yang Allah berikan kepada seorang muslim dalam hidupnya ini, baik kesehatan atau apa saja, ya, anak, harta yang telah Allah berikan, itu semuanya, itu adalah semuanya ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan hal tersebut. Sampai Allah nanti akan melihat apakah mereka itu mensyukuri semua nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah atau tidak. Apakah mereka itu beribadah kepada Allah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Jadi semua itu adalah ujian. Sehat, sakit, itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikannya. Demikian juga seorang yang berkeluarga, diberi suami, suami diberi istri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ujian juga, ya. Istri sebagai ujian bagi suami, suami sebagai ujian bagi istri. Kemudian dalam rumah tangga tersebut Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi anak, sehingga keluarga tersebut memiliki keturunan, memiliki anak. Dan pemberian itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah keluarga itu yang telah diberi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri nikmat tersebut, atau sebaliknya tidak, justru dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Diberi harta, diberi apa saja ya, yang menimpa di dunia ini, itu semuanya adalah ujian. Apakah mereka melaksanakan ujian tersebut sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Jika mereka menunaikan kewajibannya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu semuanya, di atas ketaatan kepada Allah, maka niscaya akan baik kehidupan mereka. Akan baik kehidupan mereka, dan mereka betul-betul dalam keadaan menjalani hidup yang penuh kebahagiaan. Karena yang namanya as-sa'adah itu adalah didapatkan dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan didapatkan dalam menjalankan ibadah kepada Azza wa Jalla dan memohon ampun istighfar dari dosa-dosa, dari kekurangan-kekurangan apabila dia melakukannya. Itulah kebahagiaan, mensyukuri nikmat Allah, beribadah kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan, atau ada hal-hal yang kurang di dalam menjalankan ketaatan tersebut, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Barang siapa yang menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjalani kehidupan yang bahagia. Karena Allah ciptakan manusia, demikian juga jin, agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan kita diuji di dunia ini. Kita yang menyatakan beriman senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Artinya, seorang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kejujuran hamba dari yang dusta. Tentang apa yang Allah berikan kepadanya, yang Allah uji kepadanya di kehidupan dunia ini. Kemudian Allah akan melihat apakah hamba tersebut telah menerapkan syariat Allah. Dalam apa yang telah Allah berikan tersebut. Atau justru melalaikan. Tidak melaksanakan tanggung jawab yang wajib dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya masing-masing kita nanti akan dimintai tanggung jawab di yaumul qiyamah. Tanggung jawab apa yang ada di bawah kekuasaan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yakni masing-masing kita akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Tentang apa yang kita memiliki tanggung jawab padanya. Maka hendaklah kita menunaikan amanah kita yang telah Allah amanahkan kepada kita. Seorang laki-laki dalam rumah tangga, dia pemimpin orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan dia, istri, anak-anak. Dia pemimpinnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Seorang imam itu adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab atas rakyatnya. "War-rajulu ra'in fi ahli bait fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin di keluarganya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpinnya. Apakah itu istri, anak, siapa saja yang berada di bawah tanggung jawab dia. Termasuk pembantu yang ada di rumahnya. Akan dimintai tanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia nanti akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pembantu, pelayan, dia pemimpinnya dalam harta tuannya. Nah ini kita akan diminta tanggung jawab hal ini. Siapapun kita, di mana posisi kita, akan diminta tanggung jawab. Karena masing-masing kita adalah pemimpin dan nanti akan dihisab. Seorang pegawai, dia adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawabnya atas tugasnya tersebut. Siapapun dia, semakin besar jabatannya, ya semakin besar tanggung jawabnya. seorang menteri, pemimpin, seorang ayah, pemimpin dalam keluarganya, dan akan dimintai tanggung jawab atas anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dimintai tanggung jawab atas istrinya, ya. Apakah istrinya itu menjalankan syariat Allah atau tidak, itu tanggung jawab suami, ya. Baiknya istri atau tidak, nanti akan dimintai tanggung jawab si suami tersebut. Akan dimintai tanggung jawab seorang suami, ya. Apakah dia mengajari anak-anaknya, demikianlah, ya. Kepemimpinan ini, ya, yang ada di pundak masing-masing, itu nanti akan dimintai tanggung jawab, ya. Dalam semua urusan dari urusan dunia akan dimintai tanggung jawab pula, ya. Maka masing-masing kita tidak boleh ragu bahwasanya masing-masing kita ini akan dimintai tanggung jawab nanti di yaumul qiyamah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullar ra'in amma star'ahu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungan jawab pada masing-masing pemimpin atas apa yang dia pimpinnya. Maka wajib bagi kita untuk waspada terhadap hal-hal ini semuanya. Hendaklah masing-masing kita menunaikan hak Allah azza wa jalla. Ingat Rasulullah bersabda, innallaha sa'ilun kullu ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika am dhayya'ah. Sungguhnya Allah akan memintai tanggung jawab setiap pemimpin atas apa yang dia pimpinnya. Apakah dia menjaga, ya, hal tersebut, atau justru dia menyanyiakannya? Kita yang sudah berkeluarga akan ditanya nanti tentang anak-anak kita. Apakah kita menjaga anak-anak kita atau tidak? Atau justru kita menyanyiakan anak-anak kita? Seorang wanita juga dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpinnya. Dia penanggung jawab rumah suaminya. Apakah dia menjaganya atau menyanyiakannya? Ingat, semua tanggung jawab itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik perkara-perkara dunia, lebih-lebih lagi perkara agama. Justru yang asal adalah menjaga mereka dalam masalah agama. Seorang suami menjaga istri anaknya, terkhusus dalam masalah agama. Itu yang asal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apakah dia menjaga istri anak-anaknya dalam agamanya ini? Mentaati Rabb-nya. Apakah dia menjaga anak putrinya dalam masalah agamanya, dalam ketaatan kepada Rabb-nya? Apakah mereka semuanya itu menjaga sholat yang 5 waktu, menjaga ibadah-ibadah? juga apakah suami tersebut memberikan pengajaran terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya, masalah tarbiyah ini. Ini nanti akan dimintai tanggung jawab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Terkait dengan an-nisa, para ummahat, maka ana ingatkan bahwasanya kalian memiliki suami dan sebagainya memiliki anak. Hendaklah lakukan hak-hak dan kewajiban terhadap suami dan terhadap anak. Karena suami memiliki hak atas kalian dan anak-anak memiliki hak atas kalian. Jika wanita itu ingin hidup bahagia, maka lakukanlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bagi kaum wanita bahwasanya Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, telah menjelaskan di dalam sunnah nabinya tentang kaum wanita. Maaf-maaf saja, kaum wanita itu naqisatu aqlin wa dinin, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemah akalnya, lemah agamanya. Sehingga kaum wanita membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan. Walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia hafal banyak hadis Nabi SAW, tetap kaum wanita itu punya kelemahan. Yang demikianlah Allah ciptakan. Jangan kalian menanyakan perbuatan Allah, justru kalian akan ditanya tentang perbuatan kalian nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di hati kalian tidak adil, bahwasanya Allah tidak adil. Syariat ini Allah yang membikinnya, Allah tahu tentang makhluknya, Allah posisikan makhluknya pada posisinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika masing-masing itu dari makhluk-makhluk ini menjalani posisinya, maka dia akan menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan. Kaum wanita harus menyadari bahwasanya dirinya banyak kekurangannya dalam masalah akalnya maupun dalam masalah agamanya. Sehingga harus diterima ini. Jangan sampai menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah maupun Rasulnya. Allah pertegas dalam masalah ini dalam sabdanya, dalam firmannya dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Karena keutamaan yang telah Allah berikan kepada sebagiannya atas yang lainnya. Suami itu pemimpin bagi istri. Maka hendaklah seorang istri taat pada suami. Ya tentunya dalam hal yang ma'ruf. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena memang wanita itu butuh bimbingan laki-laki. Dan terjadinya kerusakan jika ini dilanggar. Dan tidak akan diraih satu kebahagiaan jika ini dilanggar. Bagi kaum wanita, gak akan meraih kebahagiaan dia. Walaupun secara zahir kelihatannya bahagia, tapi hatinya tidak bisa ditipu. Kalau suatu negara dipimpin oleh perempuan, sudah binasa, hancur nanti. Walaupun cerdas. Karena memang wanita diciptakan bukan untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki. Dia yang dipimpin. Bukan berarti ide-idenya itu jelek semuanya. Tidak. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini, peran utamanya adalah kaum wanita yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Suatu negeri dipimpin oleh kaum wanita sudah banyak kemungkaran. Malapetaka negeri tersebut. Demikian juga dalam rumah tangga. Jika suami ya tidak bisa menjadi pemimpin, justru wanita ini yang memimpin dia. Hati-hati kaum wanita. Terkhusus, maaf-maaf saja. Kaum wanita yang dia bisa mendapatkan atau bisa mencari penghasilan sendiri. Sehingga dia merasa tidak butuh kepada suami. Karena sudah bisa mandiri. Ini parah nanti ini. Dia setir suaminya. Dia atur suaminya dengan harta dia. Hati-hati kaum wanita, hati-hati ya. Tidak wajib bagi kalian untuk mencari nafkah. Tidak wajib. Yang wajib itu adalah suami. Kalau kalian punya ide, sampaikan pada suami, biar suami yang kerja. Pekerjaan wanita itu banyak di rumah. Kalau seandainya dalam rumah tangga itu istri masya Allah diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah dunia, ide-idenya cemerlang untuk meraih dunia, maka dalam hal ini sampaikan ide tersebut biar suami yang menjalankannya dan bantu suami tersebut. Jangan sampai dengan dunia itu posisi suami di bawah dan anda di atas. Anda ingatkan ini karena terlalu banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi terus saat-saat ini. Lemahnya kaum rijal dan kaum wanita karena lemah akalnya memposisikan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam kesempatan ini ana ingin membahas tentang amanah yang harus dilakukan oleh suami istri. Yaitu terkait dengan anak-anak. Tapi sebelumnya saya ingatkan, seorang wanita wajib mentaati suami. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun, sesolehah apapun seorang wanita, ya, kalau dia tidak taat kepada suaminya, maka sulit untuk mendapatkan jannah. Perhatikan kaum wanita, ya, besarnya kedudukan suami dalam syariat Islam ini. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Sebelum membahas ini, memang banyak yang perlu saya sampaikan sebagai nasihat kepada ummahat, ya. Bahwasanya kita ini harus berbeda dengan orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu. Jangan sekedar pakaian kita saja yang beda. Bedanya kita sama orang awam di hijabnya saja cuma. Orang awam membuka auratnya, kalian tidak membuka auratnya. Jangan cuma ini saja. Tapi lebih dari itu, adab, akhlak yang ada pada kalian adalah terus ditingkatkan menjadi baik. Yang tadi nilainya mungkin 7, ayo ditingkatkan menjadi 9. Syukur-syukur bisa 10. Karena musuh-musuh Islam ini mencari kekurangan-kekurangan yang ada pada ahli sunnah ini. Dan tidaklah kaum wanita, para istri membantu suaminya. Terutama dalam masalah agamanya. Ini amat saya tekankan. Memang suami wajib mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wajib bagi dia. Tapi jangan sampai suami dalam rangka mencari nafkah mengabaikan kewajiban yang lainnya. Jangan sampai suami dipacu oleh istri-istrinya untuk mendapatkan dunia sementara akhirat jauh. Maka ana sarankan kepada kaum wanita, bersyukurlah kalian ketika mendapatkan suami-suami kalian seorang salafi yang mau menuntut ilmu, berupaya mengamalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu akan didapatkan ketenangan jiwa. maka paculah suami kalian untuk rajin dalam talabul ilm, untuk rajin dalam ibadah, untuk rajin beramal soleh. Dipacu, bertawan kalian. Malam tidur misalkan, hendaklah bangun sebelum subuh. Bangunkan suami kalian, kuatkan imannya, berupaya untuk mendekat kepada Rabb-nya. Di samping kalian memperbaiki diri kalian terus, terus memperbaiki, terus bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Suami juga diingatkan, jangan pakai perasaan kasihan, capek, dia sudah kerja ya. Kuatkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, bertahun, suami istri bertahun. Bagaimana suami ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus ditanamkan itu. Ketika keluar dikasih pesan-pesan, diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau suami kalian itu adalah orang-orang yang soleh, maka manfaatnya akan kembali pula kepada kalian. Betapa nikmatnya kalau suami itu orang yang soleh, dia dekat kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertawakal kepada Allah. Nikmat ini. Ketika dia keluar rumah, terkhusus di zaman kita sekarang ini, godaannya, fitnah bagi laki-laki amat besar, fitnah wanita. Wanita di luar, subhanallah, sudah di luar syariat Islam, berias, subhanallah. Orang-orang awam perhatikan ya, padahal mereka sudah punya suami ya, tapi ketika di rumahnya ya, mungkin tidak pernah merias diri untuk suaminya. Tapi giliran mau keluar, Masya Allah, dia menampilkan dirinya seindah-indahnya. Kalau dari tubuhnya ini masih belum indah, dia berupaya untuk menambah aksesoris-aksesoris yang memperindah dia. Jadi kecantikannya bukan untuk suaminya, kecantikannya untuk lelaki yang lainnya. Subhanallah. Di rumahnya suami tidak mendapatkan itu. Lelaki ya, dia mencari maesa di luar rumah seringnya. Hatta kerjanya jualan online misalkan ya. Tetap dia mengirim barang, keluar dia harus ya. Ngambil barang, dia harus keluar. Ketika keluar rumah sudah fitnah terlalu besar, terlalu banyak. Ketika suami itu soleh, ya, dia takut kepada Allah, ya, dia akan menjaga imannya, maka nikmat istri yang memiliki suami yang soleh. Maka ini yang ana tekankan pada kaum wanita. Beri semangat suami itu untuk tolabul ilm. Beri semangat suami itu untuk beramal soleh. Dibantu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu peranan wanita yang amat besar. Bagaimana suaminya tetap tegar di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini peran besar bagi kaum wanita. Peranan istri amat menentukan. Banyak pengaruhnya bagi suami. Tetapi jika istri na'udzubillah min dalik, ya, banyak menuntut kepada suaminya, ya, tuntutan duniawi, ya, subhanallah, ya, sehingga suami pun juga bingung, sehingga suami pun juga jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan mendatangkan musibah dalam rumah tangga tersebut, karena suaminya sudah gak tegar di atas ketakwaan. Goyang dia. Orang yang demikian yang menjadi pemimpin, ya sudah, jangan harapkan kebahagiaan yang akan didapatkan dalam rumah tangga tersebut. Tolong suami sering diingatkan. Suami sering diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa, ya, beramal soleh, ya, terkhusus talabul ilm. Jangan sampai sudah tahu waktunya belajar, istri diam. Jangan sampai, istri harus mengingatkan. Nanti malam ada pelajaran, ya, atau subuh ada pelajaran, diingatkan, diingatkan. Yang sudah tahu jadwalnya diingatkan. Pulang yang agak cepat pulangnya, persiapan untuk daras, persiapan untuk belajar. Karena itu bekal yang amat kuat dalam rumah tangga, yaitu ilmu. Suami banyak pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Mungkin jarang waktunya di rumah. Kalau seandainya pulang ke rumah, ya, dia sudah dalam keadaan lelah. Butuh istirahat, butuh tidur. Ini yang harus difahami oleh seorang istri. Sehingga rumah itu tanggung jawab istri. Oleh karena itu, wanita itu sebagai penanggung jawab dalam rumah suaminya, yang mengatur rumah suaminya. Wanita harus pandai-pandai dalam pengaturan rumah. Bagaimana rumah tersebut diatur, ya, sehingga suami ketika tinggal di rumah dia betah, ya. Dan tampakkan, ya, keindahan kalian depan suami kalian. Suami di luar rumah, dia mendapati wanita-wanita yang haram, ya, untuk dilihat. Dia ketika melihat karena ada ketakwaan dia tundukkan. Tapi pandangan itu ternyang-nyang di hatinya, ya. Ketika pulang ke rumah, tidak didapati keindahan pada istrinya. Istrinya subhanallah, ya biasa-biasa penampilannya di hadapan suami. Subhanallah, memakai baju seadanya, bahkan bau yang kurang enak dicium oleh suami. Subhanallah. Tetapi ketika giliran mau keluar, subhanallah, dia merias dirinya, membersihkan badannya, menghilangkan aroma-aroma yang kurang bagus, yang kurang enak dicium. Dihilangkan semuanya itu ketika keluar rumah. Subhanallah. Ini terbalik. Tolong ini diperhatikan oleh kaum wanita, karena laki itu di luar banyak fitnah. Kemudian yang berkaitan dengan kewajiban orang tua, baik suami ataupun istri, terkait dengan anak-anak, yang ini adalah pemberian dari Allah dan wajib disyukuri. Bagi yang punya anak, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Bagi yang belum punya anak, bersabar. Kita semuanya dapat ujian. Yang punya anak diuji dengan anak tersebut. Yang tidak punya anak diuji kesabarannya. Nabiullah Ibrahim 20 tahun belum punya anak. Sabar. Dan Allah Maha Adil, Allah itu ya, tidak mendolimi hambanya. Terkait dengan anak-anak ini, maka suami istri harus bertaawun. Saling bahu-membahu. Dan Nana tekankan, seorang istri banyak di rumah, kegiatan di rumah itu banyak. Dan Allah telah menyatakan, waqarna fi buyutikunna, dan dalam kalian tinggal wahai kaum wanita di rumah-rumah kalian. Artinya kalau tidak ada kebutuhannya, sudahlah, gak usah keluar-keluar wahai kaum wanita. Di rumah itu banyak pekerjaan yang harus kalian lakukan, terkhusus ketika kalian punya anak. Oh, anak masih kecil, misalnya. Justru sejak kecil itu diajari kebaikan. Belajar dari uminya, belajar dari abinya. Dan yang banyak pengaruhnya di rumah itu terhadap anak, itu adalah Maka dikatakan al-um itu madrasah. Om itu adalah sekolahan bagi anak-anaknya. Perhatikan, om itu adalah madrasah, sekolahannya. Anak ketika kecil, bahkan mungkin ketika masih dalam perut ibunya, seorang umi sering membaca Al-Quran, dia meluangkan waktunya membaca Al-Quran, takarrub kepada Allah, sholat misalkan, qiyamul lail. Kebiasaan-kebiasaan ini terus dilakukan oleh seorang ibu misalkan. Ketika lahir anak tersebut, masih bayi, dia belum bisa melihat masih, tapi dia bisa mendengar. Dia mendengar suara uminya baca Al-Quran, setiap hari dia dengar. Ini tarbiyah. Walaupun dia belum bisa melihat, masih umur sehari dua hari belum melihat anak itu, tapi dia mendengar suara yang dilantunkan oleh uminya membaca Al-Quran, uminya didengar oleh anak setiap hari. itu kesan yang amat luar biasa bagi anak. Setelah bisa melihat anak tersebut, melihat ya, amaliah yang dilakukan oleh uminya. Ya. Uminya sholat, ya, dilihat oleh anak ini. Di sampingnya, karena takut nangis mungkin. Ya. Bahkan digendong ketika sholat. Ya. Dilihat umi sedang sholat ini. Cuma gak bisa bicara dia masih ya. Terus membaca Al-Quran, umi megang apa itu yang megang Al-Quran, dibaca oleh umi. Terus demikiannya. Anak ini lahir, terus tumbuh dalam kondisi yang seperti ini. Uminya sering baca Al-Quran. Ya. Kadang uminya duduk di meja, kemudian nulis ya. Pelajaran-pelajaran yang pernah dia belajar diulang-ulang lagi, baca buku, baca Al-Quran ya. Subhanallah. Anak setiap hari terdidik dengan suasana yang demikian. Ketika sudah mulai bicara anak tersebut, si Umi menyempatkan mentalkin anak tersebut, mentalkin kalimatainnya, kalimat syahadah, mentalkinnya surat-surat pendek. Tiap hari anak ini mendapatkan ya, tarbiyah yang demikian dari uminya. Uminya sendiri membaca. Apalagi dibantu abinya ketika abinya pulang ya, dia sempatkan baca Al-Quran. Anak menyaksikan abi dan umi, masya Allah, gak lepas dari Al-Quran ya. Setiap hari mesti megang Al-Quran ya. Kenapa abi dan umi senang terhadap Al-Quran? Akhirnya anak tersebut senang juga terhadap Al-Quran. Sehingga anak tersebut berusaha untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ikut-ikutan, namanya anak demikian. Subhanallah. Betapa nikmatnya pendidikan terhadap anak-anak yang uminya demikian keadaannya. Apalagi dibantu sama abinya. Akhlak, adab yang ada pada uminya itu diperhatikan. Uminya sayang pada anaknya. Ini disaksikan oleh anak-anak masih kecil. Maka ini tanda kebaikan bagi anak tersebut. Tumbuh ya, dalam keadaan baik anak tersebut. Setiap hari dia mendapatkan kebaikan. Setiap hari dia menyaksikan kebaikan. Setiap hari dia mendengar kebaikan. Sehingga kebaikan sudah terbiasa bagi dia. Biasa didengar, biasa dilihat. Dan dia juga akhirnya terbiasa untuk melakukannya. Ini butuh ta'awun antara suami istri ya. Menciptakan suasana yang baik di dalam rumah tangga, terkhusus ketika anak-anak masih kecil-kecil. Terus meningkat ketika sudah besar, sekolah dia. Tolong perhatikan anak-anak tersebut ya. Luangkan waktu kita untuk memperhatikan anak-anak tersebut. Kalau dia itu mondok atau sekolah di pondok ya, ketika pulang ditanya. Kalau ada tugas dibantu. Mungkin dibantu dalam murojaah, dibantu dalam ya, menyelesaikan tugas-tugas dengan dibimbing tentunya ya. Ini keperdulian orang tua sangat menentukan dalam tarbiyah anak-anak ya. Jangan karena sudah disekolahkan, sudahlah. Enggak usah diurus. Biar ustadznya saja atau ustadahnya saja yang ngajarkan. Jangan, kita harus punya andil. Menyiapkan alat-alat sekolahnya. Ingat, itu sebetulnya tanggung jawab kita. Itu sebetulnya tanggung jawab kita. Nanti akan dimintai tanggung jawab kita. Ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.